Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di sebuah lokasi, salah satu tempat yang pernah disinggahi Rasulullah SAW dalam beberapa perjalanannya. Tepatnya di antara kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan lokasi Ghazwatu Badrin, Perang Badar. Tempat ini bernama Biroha, Sumur Roha. Nabi pernah singgah di sini sebanyak 3 kali. Pertama kali pada saat Perang Badar di bulan suci Ramadan tahun kedua, tanggal 17 Ramadan. Yang kedua yaitu dalam perjalanan dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah menuju kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8 Hijrah, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Dan yang terakhir kali, yang ketiga, pada saat perjalanan dari kota Al-Madinah menuju kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan Haji Wada pada tahun ke-10 atau ke-11 Hijrah. Mudah-mudahan dengan mengunjungi tempat-tempat sejarah Rasulullah SAW semakin menambah kecintaan kepada beliau. Amin. Semakin menguatkan hati untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.